Nakbah jadi saksi. Merebek, merata, menginjak jiwatan Palestin. Si kecil tak mengerti. Luka ibu tua berdarah kembali. Malam itu Gaza menangis lagi. Sesak dadaku, kembung lidahku, sapu basah pipi. Kusoal diri, apa benar ditambah syahid? Bekal kesana catitan rakib. Apa benar Burindu Al-Halim, penghulu alam nyata dan gaib? Nah, renung amal suku abadmu. Salatmu di akhir waktu, puasamu lesu di kongkong. Sedekahmu dihitung-hitung dahulu, tahajudmu berabad lalu. Ya Rab, sungguh pemalu mengaku aku pencintamu. Malam itu Gaza menangis lagi dua kesekian kali. Ya, itu tadi persembahan puisi for Gaza dibawakan oleh Safira Dimayanti dari Semasa Satu Kapuas Barat. Ya, Safira Dimayanti merupakan beberapa kali juara pertama lomba baca puisi dan cipta puisi di Kabupaten Kapuas binaan Kapuas.